Konsultasi Syariah. Waktu mencukur rambut bayi. Pertanyaan, jika ada seorang bayi yang belum dicukur ketika hari ketujuh setelah kelahiran, bolehkah dia dicukur setelah itu? Terima kasih. Jawaban, Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama, yang sesuai sunnah, mencukur rambut bayi dilakukan di hari ketujuh setelah kelahiran. Berdasarkan hadis dari Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap anak ada akikahnya, sembelihlah akikah untuknya dan buang kotoran darinya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain dari Samurah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, setiap anak tergadai dengan akikahnya, disembelih di hari ketujuh, diberi nama dan dicukur kepalanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Ibnu Abdul Bar mengatakan, makna buang kotoran dari bayi adalah mencukur rambutnya, al-istidkar. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, mayoritas ulama yaitu Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambali berpendapat bahwa dianjurkan mencukur kepala bayi pada hari ketujuh dan bersedekah seberat rambut berupa emas atau perak menurut Malikiyah dan Syafi'iyah. Dan berupa perak saja menurut Hambali. Jika tidak dicukur, maka beratnya dikira-kira, dan sedekah dengan perak seberat itu. Mencukur rambut dilakukan setelah menyembelih akikah. Al-Mausu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Jika belum dicukur di hari ketujuh. Jika pada hari ketujuh belum sempat dicukur, maka rambut anak tetap dicukur setelah itu, meskipun telah balig. Hal ini sebagaimana keterangan Ibnu Hajar Al-Haitami, salah seorang madhab Syafi'i, ketika beliau menjelaskan anjuran cukur rambut dan sedekah seberat rambut, beliau menegaskan kasus rambut bayi yang belum dicukur. Siapa yang rambutnya belum ditangani seperti yang disebutkan, yaitu dicukur dan disedekahi, maka selayaknya dia melakukan seperti yang disarankan Az-Zarkashi, bahwa rambutnya dicukur setelah balig jika rambut bawaan lahir masih ada. Jika tidak ada, maka dia bersedekah dengan seberat rambut pada saat dicukur. Jika tidak diketahui beratnya, dia mengambil langkah hati-hati dengan bersedekah lebih banyak. Tuhfatul Muhtaj. Keterangan Az-Zarkashi yang dikutip Al-Haitami tidaklah menganjurkan untuk menunda pelaksanaan mencukur rambut anak sampai balig. Beliau hendak menjelaskan bahwa mencukur rambut sifatnya longgar, boleh dilakukan meskipun telah balig. Demikian, Allahu A'lam.